air matamu. Aku tak ingin kau menangis lagi sayang. Yakinkan hati di antara resamu. Diriku takkan memilih meninggalkanmu. Sekian waktu bersama, tak mudah untuk menepis semua kenyataan. Kita berbeda, jalani keyakinan. Tapi kau yang kuinginkan dari segalanya. Setiap rinduku dengan manggilmu, ku yakin kau pun mengerti. Ku tak ingin menanggalkan hati. Sayangku, dengarkan aku. Kamu ku pertahankan, kau cintaku dan semua air matamu yang berarti hidupku selalu. Selamanya, kan nama dia.